Banyak sayang. Iya Mas Bro. Genduk. Apa bener mobil jenengan ning kono kae? Iya di depan mobil saya. Modele koyo omahe dhewe ngono nek parkir ya. Bu Bro itu lagi ngerumpi. Yang dirumpi ini tuh jenengan ya Allah. Apa ya ngono ya penyanyi Jawa Timur iso wayu-wayu ning ngono ya. Tak jawab ambek aku jenengan tertipu, Bu. Tertipu dengan bedaknya ngene aku. Nyoba bangun tidur ya. Didelok. Larembes kabeh. Keluarga besar Monata berucap banyak terima kasih. Betul. Kepada Argoba. Mudah-mudahan niat baik panjenengan untuk selalu dan masih mempercayai kita dari Monata. Betul. Diberikan berkah atas ridhonya Allah. Amin. Ratna Antika Divaso. Terima kasih Mas Bram Sakti. Sami-sami Ratna Antika. Argoba, ibu-ibu yang tercinta. Kita nyanyi sama-sama permintaan request dari panitia. Ada Bojo Katiko. Oke. Sudah siap? Oke siap. Jangan lupa matang deh. Jangan kok, kako. Tempe apa? Tempe koro. Yeah. Kim Cilio sing seneng masuk ke nganti kuwi niku bojone kanca dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau gak keliru 3 periode ya sama Argoba ya? 4. Oh, sisi aku absen paling. Oh, si mana kalau aku paling yo. Kabarnya sehat? Sehat? Sehat.